الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan pada pertemuan yang terakhir kita mengambil materi yang berkaitan dengan hukum air mani dan sudah kita lalui bahwasanya air mani itu hukumnya suci ala sahih menurut pendapat yang paling kuat. Dan jika air mani mengenai pakaian kita, sekalipun air mani itu bukan najis, tapi tetap kita dianjurkan untuk membersihkan air mani tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika beliau melihat ada air mani menempel di baju Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersihkan kadang dengan air, yaitu jika air maninya basah, dan terkadang digosok dengan ujung jari beliau ketika air maninya sudah kering. Dan di bab setelahnya beliau menyebutkan materi yang berkaitan dengan hukum air kencing hewan. Kata beliau di bab yang ke-66, bab abwal al-ibil wad-dawab wal-ghanam wa marabidha. Bab tentang hukum air kencing unta dan hewan-hewan tunggangan yang lainnya dan air kencing kambing dan marabidha dan tempat-tempat hewan-hewan tersebut, kandang atau tempat hewan tersebut. Dan sudah kita lalui tentang hukum air kencing manusia itu najis bil ijma bila khilaf. Bahkan Nabi SAW mengkhabarkan bahwasanya tidak menjaga diri dari air kencing manusia itu sebab adab kubur, sebab diadabnya seorang di kuburnya. Dan pada bab ini Al-Imam Bukhari menyebutkan tentang hukum air kencing hewan, dan ini pun masalah khilafiyah seperti bab sebelumnya. Sebagian ulama seperti Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, begitu pula Imam Abu Hanifah dan yang bersama keduanya berpendapat bahwasanya air kencing dan kotoran hewan itu najis mutlaqah. Maka air kencing hewan yang biasa didapatkan di rumah-rumah, air kencing misalnya ayam ataupun hewan-hewan yang lainnya dan juga kotorannya, itu najis, wajib dibersihkan. Dan ulama yang lain seperti Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala dan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, dan yang berpendapat dengan pendapat kedua imam tadi, berpendapat bahwasanya air kencing hewan itu dibedakan antara hewan yang dimakan dagingnya dengan hewan yang tidak dimakan dagingnya. Maka air kencing yang dimakan dagingnya, begitu pula kotoran hewan yang dimakan dagingnya, itu hukumnya bukan najis. Dan nanti hadis-hadis di bab yang ke-66 ini memperkuat pendapat ini. Karena Nabi SAW merintahkan orang-orang Uraniyun yang ketika itu mereka terkena wabah Madinah, diperintahkan untuk tinggal di tempat gembalaan onta-onta Nabi SAW, dan diperintahkan untuk meminum dari air susu dan air kencing onta. Dan ketika mereka melakukan hal tersebut, mereka sembuh dari penyakitnya. Yang tadinya mereka kurus, mereka menjadi gemuk. Sehingga sekarang Nabi merintahkan orang-orang Uraniyun meminum air kencing onta. Maka ini menunjukkan bahwa air kencing itu bukan najis. Kalau najis tidak mungkin diperintahkan untuk berobat dengannya atau meminumnya. Dan juga dikiaskan dengan onta, hewan-hewan yang lain yang makul lahm, yang bisa dimakan dagingnya. Dan juga sudah kita katakan pula bahwa Nabi SAW dan akan tanya di bab ini pula, Nabi SAW ketika datang ke Madinah, sebelum dibangun masjid, beliau sholatnya di Marabid Al-Ghanam, di kandang atau tempat kambing. Menunjukkan bahwasanya kotoran kambing itu bukan najis. Dan harus dibedakan antara najis dengan kotor. Misalnya air kencing kambing atau onta, ataupun air kencing ayam atau kotoran ayam itu kotor. Tapi yang najis sekali bukan najis, bukan najis. Sebagaimana tadi air mani ketika mengenai tubuh kita atau pakaian kita itu kotor. Maka itu Nabi SAW atau Aisyah membersihkan dari pakaian Nabi SAW, tapi bukan najis. Di bab yang ke-66 kata Imam Bukhari, bab hukum air kencing onta, hewan tunggangan dan ghanam, itu kambing dan kandang hewan-hewan tersebut. Tadi disebutkan bahwasanya yang kuat dan ditunjuk oleh hadis-hadis yang akan disebut Imam Bukhari menunjukkan hal tersebut bukan najis. Kotoran dan kencing hewan yang dimakan dagingnya, pendapat yang sahih itu bukan najis. Kemudian beliau menyebutkan atsar Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala, sahabat yang mulia Abdullah bin Qais, wa shalla Abu Musa fi daril barid wa sirqin wal bariya ila janbi fa qala ha huna wa thamma sawa. Kata Imam Bukhari, Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala, dan pada saat itu beliau menjadi gubernur Kufah. Karena beliau menjadi gubernur Kufah pada zaman khilafah Umar. Begitu pula khilafah Utsman radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian pada suatu ketika beliau datang ke Darul Barid. Darul Barid seperti disebutkan oleh Al-Hafidz rahimahullahu ta'ala, mudhi bil Kufah. Kanatir Rasul tanzil fihi idha hadrat min khulafa il umara. Dan Darul Barid itu ada tempat singgahnya para utusan yang diutus oleh raja, oleh khalifah, misalnya dari Madinah. Kalau menulis surat untuk gubernur di Kufah, maka mereka para tersebut datang dari Madinah ke Kufah, dan mereka nanti sampainya tersinggahnya di Darul Barid tersebut, di perbatasan negeri Kufah. Dan nanti dari Bari disampaikan kepada gubernur Kufah. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu pada suatu ketika beliau datang ke Darul Barid, dan di tempat tersebut wasirqin, terdapat sirqin, kotoran-kotoran hewan, hewan tunggangan. Wal bariya ila janbi, beliau sholat di tempat tersebut sehingga terdapat kotoran hewan dalam keadaan di depan atau di samping Darul tersebut ada bariyah, ada padang, padang sahara. Yang tentunya lebih bersih kalau dia bersihnya daripada Darul Barid yang ada kotoran hewannya. Akan tetapi Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala an, beliau tetap sholat di Darul Barid, memilih tempat tersebut sekalipun di situ ada sahara, ada padang pasir. Dan ketika sebagian mengusulkan kepada Abu Musa untuk sholat di Sohro, di Bariyah, dan tidak sholat di Darul Barid, kata beliau, hahuna watamma sawa. Kita sholat di sini, di Darul Barid, ataupun di Sohro, di lapangan itu, di Padang Sahara, hukumnya sama. Hukumnya sah. Hukumnya sah. Dan ini syahidnya. Menunjukkan bahwasanya kotoran hewan, makul laham itu bukan najis. Adapun hadis yang beliau sebutkan, hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, qala haddatsana Sulaiman bin Harb, qala haddatsana Hammad bin Zaid an Ayyub, Ayyub As-Sikhtiyani Ismail, Ayyub As-Sikhtiyani, Ayyub ibn man? Ayyub ibn man? Siapa yang bantu? Siapa? Raihan, Ambon, Ayyub ibn man? Abdullah. Ayyub ibn man, Abdullah. Muawiyah. Hasan Ayyub ibn Abi Tamimah. Mas Abi Tamimah? Kaisan, Ayyub ibn Kaisan. An Abi Qilabah wa Abdullah ibn Zaid al-Jarmi an Anas radhiyallahu anhu qala qadima unasun min Uqlin أو عرينا فاجتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاء وأن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا رأي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم فقطع أيديهم أرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, datang ke negeri Madinah beberapa orang dari kabilah Uqul dan Uraina, 7 atau 8 orang atau sekitar itu, dan sebagian meriwayatkan dengan tanpa syak Uqul atau Uraina, tapi Uqul wa Uraina, sebagian orang sebut dari kabilah Uqul dan sebagian dari Uraina. Fajitau al-Madinah, ketika datang ke Madinah, mereka terkena wabah Madinah. Tidak cocok cuaca Madinah dengan keadaan mereka. Mereka yang tadinya biasanya hidup bersama hewan-hewan ternak mereka di Badu, mereka pindah ke Madinah, ke daerah Rif. Maka ketika mereka sakit, tidak cocok dengan hawa Madinah, Nabi SAW merintahkan mereka untuk datang ke Liqah, datang ke tempat gembalaan unta-unta sedekah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa yashrub min abwaliha wa albaniha, dan Nabi perintahkan agar mereka minum dari air kencing dan susu unta-unta sedekah tersebut. Fantabaqu, maka mereka pergi ke tempat tersebut, dan ketika mereka telah sehat, qatalu ra'iya Nabi sallallahu alaihi wasallam wastaqu an'am. Mereka bukannya berterima kasih dan bersyukur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum yang telah menerima kedatangan mereka, dan tapi justru mereka mengkufuri nikmat tersebut. Mereka bunuh penggembala unta-unta sedekah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka bawa onta-onta tersebut, mereka curi. Maka datanglah khabar di waktu pagi hari kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya penggembala onta saudara beliau telah dibunuh oleh orang-orang Oranion dan Ukul, dan onta-onta sedekah dibawa oleh mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus utusannya kepada sahabatnya untuk mengejar mereka. Kemudian ketika datang pertengahan hari, para sahabatlah berhasil menangkap mereka. Maka dibawalah mereka, orang-orang yang sangat jahat tersebut. Maka Nabi merintahkan untuk memotong tangan dan kaki mereka. Wasumil ta'yunuhum, dan agar mata-mata mereka dicungkil. Kenapa tersebut terjadi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas Malik, atau kata Abu Qilabah, hal tersebut dikarenakan mereka saraku, mencuri dan membunuh. Wa kafaru bada imanihim, dan mereka telah kufur setelah keimanan mereka. Wa harabullah wa rasulah, dan mereka merangi Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. Sudah kita ketahui, mencuri dipotong tangan, membunuh dikisos, dibunuh kembali, dan murtad setelah keimanannya itu dibunuh. Man badala dinahu faqtulu, dan merangi Allah subhanahu dan rasulnya, hukumnya ditetapkan oleh Allah subhanahu dan rasulnya. Innama jazaa'ul ladina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yusallabu aw tuqata'a aydihim arjulun min khilaf aw yunfaru minal ard. Orang-orang yang merangi Allah subhanahu dan rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi ini, hukumnya disalib, dipotong tangan dan kaki secara silang, atau diasingkan, dibuang dari negeri kaum muslimin. Dan juga orang-orang Oranion ketika mereka membunuh Ra'i Nabi Sallam dan mencuri, dan mereka murtad dari agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka Nabi menetapkan hukum yang sangat berat, dipotong tangan dan kaki mereka dan dicungkil mata mereka. Dan kata Nabi memerintahkan mencungkil mata mereka karena mereka melakukan tersebut terhadap Ra'i Nabi Sallam, terhadap penggembala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kisos al-ain bil-ain. Kemudian kata Anas, yastasqun wala fala yusqaun. Mereka orang-orang yang dihukum oleh Nabi tersebut, mereka minta minum, tapi Nabi membiarkannya, tidak diberi minum, dibiarkan mati di tempat tersebut, di Harra. Ini hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dan syahid dari hadis ini, seperti tadi disebutkan, Nabi memerintahkan orang-orang Oranion untuk meminum dari air kencing dan susu onta, menunjukkan bahwasannya air kencing onta itu bukan najis. Indaman Inda bisalwa alai balik fik indak. Sudah ketahui di Sahih Bukhari, ada seorang yang bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, tentang hukuman apa yang paling berat yang diketahui oleh Anas radhiyallahu anhu, yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang berbuat kejahatan. Kemudian Anas menjawab bahasanya, hukuman yang paling berat adalah hukuman terhadap orang-orang Oranion ini. Akan tetapi sebagian sahabat pada zaman Anas, sebagian orang, mereka sangat menyayangkan jawaban Anas bin Malik radhiyallahu anhu terhadap orang tersebut. Siapa orang tadi yang bertanya? Hasan Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, amir yang sangat zalim, amir yang sangat zalim sekali dan terkenal dengan ganasnya, banyak membunuh, bahkan sampai dari sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bunuh. Maka ketika mendengar riwayat hadis dari Anas radhiyallahu anhu, dia semakin berani lagi dengan perbuatannya. Nabi pun melakukan hal tersebut katanya. Taib Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi Al-Zalim. Dan hadis ini para ulama pun mengambil atau menyebutkan faedah tentang bahwasanya susu dan air kencing unta itu sangat berfaedah sekali untuk kesehatan. Bahwasanya susu dan air kencing unta, di antara syaikh kita tahu ketika beliau membacakan hadis ini dari Sahih Bukhari, katanya wahada yu'tabar ilajan likasimil adwa. Air susu dan kencing unta itu termasuk obat yang bisa mengobati banyak penyakit. Bahkan beliau sendiri ketika sakit, beliau memiliki unta dan beliau minum dari air susu unta tersebut. Kemudian hadis berikutnya di bab yang ke-66, hadis marabil ghanam. Qala rahimallahu taala haddatsana Adam. Adam ibn Abiyas, Abdurrahman Abu Iyas, masmu? Adam ibn Abiyas. Abu Iyas siapa namanya? Abu Iyas yang ketika meninggal, ketika sakit sudah di tempat tidurnya beliau membaca Al-Quran sampai selesai, kemudian berdoa dan mengucapkan La ilaha illallah, kemudian beliau wafat. Siapa nama ayahnya? Hafid jawab. Siapa namanya? Siapa yang jawab ini? Ubaidullah Qais. Kemarin yang jawabnya Abdurrahman, Abdurrahman Banjar. Sekarang siapa yang jawabnya? Ibrahim. Ismu Abdurrahman. Iyas ibnu Abdurrahman. Tidak perlu Abdurrahman ya? Iyas ibnu man? Qala haddasana Syu'bah. Syu'bah ibn Man Hauzan. Siapa nama ayah Syu'bah? Syu'bah ibn Man. Yang jawabnya yang kecil, Nasrullah. Nasrullah ya ini ya? Urwah ya, Urwah. Nasrullah yang itu, Urwah. Syu'bah ibn Man Urwah. Asal Syu'bah ibn Hajjaj. Abu siapa? Abu Bustam Amil min fil hadis. Qala akhbarna Abu Tayyah Yazid bin Humaid. Ada yang namanya mirip dengan Abu Tayyah, Yazid bin Humaid, tapi bukan Yazid, lahir bin Humaid. Ami Hadi, siapa itu? Abu siapa? Ahsan, Abu Mujlaz, lahir bin Humaid, rawian Hudzaifah. An Anas qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla an yubna masjid fi marabidil ghanam. Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallam ketika beliau datang ke Madinah, sebelum dibangunnya masjid, beliau salat bersama para sahabat di Marabidul Ghanam, di tempat atau kandang kambing, tempat kambing. Menunjukkan bahwasanya kotoran kambing itu bukan najis. Karena namanya tempat marabid, mirbad, tempat berkumpulnya atau kandang kambing, tidak akan lepas dari kotoran hewan tersebut. Ini dua hadis di bab yang ke-66. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.